Hey up people, yeah, this is my rap call. Hey, let's do it, let's do it now. And so slow, let's tag it out. You a fucking bitch, someone feel like this. I book an anarchist, drop it up, but buy a kick. And so please, please, hey, bocah labi, jangan kau menangis. Karyamu masih di kamar gratis. Tinggal di kampung, tapi ngaku artis. What the fuck, hey, bias. Dirimu terlalu sibuk untuk kau menghias. Banyakan mimpi dalam tidur pulas. Kasihan deh lo, tenagamu terkuras. Kapan lo bisa bangkit, Rayman? Isi tabunganmu itu dengan sen. Tapi hasil kau masih 0%. Sial deh lo, jadi rapper pengamen. Bias. Kecil sekali kau belum mandiri. Baru datang mandiri ke sana ke sini. Baumbar dari kanan sampai ke kiri. Tak kaget kah ini? Ada seniman kerdil, masih labil baru ngoceh sambil marah-marah baru datang pada saya tunjukkan muka. Minta rujukan untuk beri serangan tanpa larangan. Kau yang gila kapa? Dari kecil mulai hingga hebat sah dengan semangat tidak patah. Silence, diam, tenang, terus terang kalau mati ketenaran. Tak berharap, hanya tak banyak karya yang jelaskan. Tasu jauh terbang tinggi dari kau. Baru kapan kau bisa sukses bro? Jangan slow coba naikkan tu tempo. Ku sudah digaji gimana sekarang dengan lo? Kau dapat sawoy, tong jauh sekali ya woy. Jelas sabeda dengkoy, dengar ini Helen Poy. Dulu tuh kau deluan, sekarang ketinggalan. Dengar ini sapu zaman, rasuk kaya silakan. Kau di sana, kau ni gimana? Diari membuat orang terpana. Kau bikin apa saja di sana? Ngaku kau raja sekarang kemana? Bukannya sibuk dengan kau pukarya, tapi sulam masa dalam cahaya. Begini begitu bilang saya payah. Orang dari nol juga bukan orang kaya. Apa kabar kau yang jauh? Tak perlu nitra ku lampau. Gaya ku tidak memukau. Namun rapingku berkilau. Publik menilai ku sendiri. Jatuh bangun ku mandiri. Hujat dan ku kuat berdiri. Jatuhkan silakan jika kau iri. Ku masih tenang di bawah terang. Amarah kau undang hatiku senang. Tak pernah menang. Rapku ku tilang. Kau tak gemilang. Karirmu silang. Sampai jumpa di atas. Perlahan pun kau akan naik kelas. Karirmu tak kandas. Kau pun ku tindas. Gampang kau robo dengan sekilas. Yeah. Tasu jauh terbang tinggi dari kau. Baru kapan kau bisa sukses bro? Jangan slow coba naikkan tu tempo. Ku sudah digaji gimana sekarang?